rajin sholat sedekatnya lagi kepada Allah. Hilang Ka'bah, saya masuk sekali lagi. Sama ingat saya kepada Allah dan kepada Ka'bah. Tapi lama-lama Allah juga yang terbantang. Saya masuk yang ketiga kali, Allah yang kelihatan lama-lama baru kelihatan Ka'bah. Saya masuk yang keempat kali, dah saya melihat Ka'bah lagi, Allah yang kelihatan. Ini perkataan ahli al-tasawuf. Jadi kalau kita alami, kita alami, kita dalami dan kita alami, akan terasa dalam hati. Mata melihat alam, hati melihat Tuhan. Sehingga kemana saja mata memandang, bukan alam yang nampak, tapi Allah yang kelihatan dari basar kepada basirah. Jadi katanya pilih Allah dari itulah. Mempengaruhi sebutan yang kita cinta itu, sifatnya, namanya di dalam hati kita. Sehingga tidak ada lagi yang lain melengkap itu yang dalam hati. Perasaan kita, penanggapan kita yang mempengaruhi adalah perasaan itu. Sehingga segala perasaan, segala penanggapan bertukar sama sekali mendapatkan Tuhan. Yang itu bertambah lama karena latihan itu bertambah bergantilah sifat kita yang tercela kepada sifat Tuhan yang terpuji, yang tercinta, sehingga sesuailah sifat kita dengan sifat Allah Taala tatatil basyariyah atas kesempatan masa manusia. Yang kedua belas, antahidam kullah kalimun ahbabta salaya bekalaka minka syaitin. Engkau berikan keseluruhannya kepada yang engkau cintai. Ini adalah keinsafan belaka. Karena kalau kita pikirkan, tidak ada yang kita punya dalam alam ini sama sekali kepunyaan Tuhan. Walaupun songkok yang kita pakai, baju yang kita pakai, celana, sepatu, lagi dan lain-lain yang lengkap di badan kita ini, tambah kita dalam ini sama sekali cuma pinjaman. Lengkap bubuk dan menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sedikitlah bubuk-bubuk saya di kebayaan baru. Lalu takah nomor tiga, mungkin tak tiga nomor satu. Beberapa tahun lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu, ada kawan bertanya, ini rumahmu ini, rumah Tuhan ini, rumah Bapak ini. Saya bilang, bukan, ini rumah Tuhan dipinjamkan kepada saya selama saya masih hidup. Itu barangkali juga masih saya hidup, sudah tidak saya yang punya lagi. Aku mandi tahun terlalu saya tuliskan, alam sabun Rabbi, ini rumah adalah kurnia Tuhanku. Ya Allah, kita ashkur am ashkur, untuk menguji aku syukur tadi kepada Allah. Am akfur, aku melupakan jasa Allah kepada aku. Jadi kufur namanya. Rumah tengah sawah berjenjang, bandar buatan, mobil dan lain-lain sebagainya, itu pinjaman semua. Yang mungkin itu nyawa kita sendiri pun pada hakikatnya bukan kita yang punya. Ini begitu. Yang kita punya kan kita menguasainya. Apakah Tuhan berkuasa atas nyawa Tuhan? Apabila menurut datang walau setak cuman satu walau setak dulu. Perintah Allah datang Tuhan dipanggil ke hadratnya. Suatu saat tak boleh bertemu dia. Satu saat tak boleh terlalu bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Tuhan. Jadi dengan jalan seperti itu kita pun insaflah. Karena memang tidak kita yang punya, berikan semua kepada Tuhan. Tidak ada yang teman sesuatu di dalam menginginkan pinjaman dari Tuhan. Inilah perkataan dari Abu Abdullah Al-Qurashi, seorang sufi lagi. Demikianlah kata beliau tujuan cinta dan hukumnya.